بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نلتقي من بحث ثاني تمرين تاسعاً yang kesembilan tamrin yang kesembilan pada daras yang ketujuh ini ada fil al atau alif lam al alif wal lam ya alif lam at ta'rifa ya alif lam ta'rif alif lam yang memberikan faedah ma'rifah yang menjadikan ma'rifah isim yang asalnya nakirah kemudian dimasukkan alif lam dihubungkan dengan alif lam maka isim tersebut menjadi ma'rifah sehingga alif lam yang ini alif lam ini dinamakan dengan alif lam at-ta'rif alif lam yang menjadikan ma'rifah ada fil alif lam atau al at-ta'rifah dimasukkan alif lam ta'rif ala al-kalimati pada kata-kata allati tahtaha khattun inda al-luzumi ala al-kalimati allati tahtaha khattun pada kata-kata yang bergaris bawah pada kata-kata yang di bawahnya ada garis inda al-luzumi sebagaimana lazimnya sebagaimana mestinya sesuaikan dengan keadaannya lazimnya bagaimana mestinya bagaimana maka kalau memang di situ dimasukkan harus dimasukkan alif lam maka masukkan alif lam pada kata-kata tersebut ya yakni kata-kata yang bergaris bawah atau nanti akan dijelaskan insyaallah kata-kata yang dimaksud yang terkait dengan alif lam ini kita lihat contohnya iqra'il mithlainil aziyani bacalah dua contoh ini awalan yang pertama atau alif Assalamualaikum Hamzah Al-Hamzah itu contohnya Hamzah contoh A Indi kitabun du zilafin ahmara saya mempunyai kitab yang bersampul merah saya mempunyai terjemah secara makna ya saya mempunyai kitab yang bersampul merah ada pada saya kitab yang bersampul merah. Perhatikan di sini kitabun ya lafaz ini, isim ini kitabun ini bentuknya nakirah. Ya kitabun nakirah. Ya, tidak ada alif lam, ya, kemudian dia tanwin keadaan isim secara asal umumnya ya kitabun nakirah. Kemudian diikuti na'at. Ya, diikuti na'at atau sifatnya ya, kata-kata yang mensifati yang memberikan sifat menjelaskan pada kitab tersebut dan yang menjadi na'at di sini adalah lafaz du ya, yang menjadi na'at yang menjadi sifatnya ada pada lafaz du ya, jadi du ini sebagai na'at atau memberikan sifat pada kitab kitabun nah penggunaan dulu sebagaimana yang dulu sudah dipelajari dulu yang sudah dipelajari pada awal-awal jilid kedua ini penggunaan dulu ini selalu diikuti mudhaf ilaih dari dulu tersebut jadi selalu disertai dengan mudhaf ilaih jadi dulu menjadi mudhaf kemudian disertai dengan isim yang sesudahnya yang menjadi mudhaf ilaih dari dulu tersebut ya, jadi tidak bisa du ini berdiri sendiri satu kata satu lafaz hanya du begitu saja ini tidak dia disertai dengan mudhaf ilaihnya ya dan du ini bermakna sahib ya, bermakna yang mempunyai atau yang memiliki atau yang semakna dengan itu. Ya. Ini tentang zu. Nah, kemudian dengan keadaan zu yang demikian, bahwasanya zu itu harus selalu disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ya. Kemudian zu ini dia dalam kalimat ini, dalam contoh-contoh ini atau dalam kalimat-kalimat ini nanti zu itu sebagai na'at dari isim sebelumnya, misalnya di sini dari kitabun, maka tentunya keadaan zu harus menyesuaikan manatnya dengan isim sebelumnya, dengan isim yang disifati. Dari sisi dalam hal ini dari sisi nakirah ataupun ma'rifahnya. Tentunya dari sisi yang lain juga menyesuaikan, dari sisi jenis ya, mudzakkar kitabun tentu juga mudzakkar, dari sisi jumlah kitabun mufrad, zu juga lafadz yang mufrad ya, jadi menyesuaikan dari sisi yang lain. Dan juga tentunya dari sisi ma'rifah atau nakirah ya, dari sisi nakirah maupun ma'rifah ini juga menyesuaikan dengan isim sebelumnya, isim yang disifatinya. Pada contoh yang pertama, kitabun isim yang disifati oleh zu tadi, kitabun ini nakirah. Maka tentunya sifat dari kitabun juga harus nakirah. Karena dia harus menyesuaikan dengan yang disifati. Okay. Sifat menyesuaikan dengan yang disifati. Atau na'at menyesuaikan dengan man'ud. Okay. Jadi karena kitabun nakirah, maka zu juga harus nakirah. Kemudian terkait dengan zu tadi, dia harus disertai dengan mudhaf ilaih. Nah, kalau zu itu harus disertai dengan mudhaf ilaih dan di sisi lain dia menjadi na'at dari nakirah, maka dia harus nakirah. Maka perhatikan yang menjadi atau yang menentukan keadaan zu, yang menentukan keadaan atau bentuk zu tersebut, apakah dia nakirah atau ma'rifah, yakni pada mudhaf ilaih dari zu tersebut. Ya. Yang menentukan zu itu nakirah apakah zu itu ma'rifah adalah mudhaf ilaih dari zu tersebut. Maksudnya apa? Kalau yang menjadi mudhaf ilaih dari zu itu nakirah, isimnya nakirah, maka zu ini keadaannya nakirah. Adapun nanti kalau yang menjadi mudhaf ilaih dari zu itu ma'rifah, maka tentunya zu ini juga kemudian menjadi ma'rifah. Dan ini merujuk kembali pada kaidah tentang kaidah pada mudhaf dan mudhaf ilaih. Secara umum juga demikian. Ya. Jadi tidak sebatas pada lafaz zu, tapi pada keumuman idhafah ya mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini keadaan dari mudhaf ilaih, ya, keadaan dari mudhaf ilaih dalam hal nakirah atau ma'rifahnya, ini menentukan keadaan mudhafnya. Kalau mudhaf ilaih itu nakirah, maka mudhaf juga nakirah. Ya, jadi idhofah pada nakirah, mudhaf diidhofahkan pada nakirah, mudhaf ilaihnya nakirah. Maka mudhaf itu juga nakirah. Jadi menyesuaikan dengan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih nakirah, maka mudhaf nakirah. Ya, demikian pula ketika mudhaf ilaih itu ma'rifah, mudhaf ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf juga ikut menjadi ma'rifah. Jadi ma'rifahnya mudhaf ketika diidhofahkan pada ma'rifah. Jadi idhofah itu bisa pada nakirah dan juga bisa pada ma'rifah. Dan itu menentukan keadaan mudhafnya. Idhofah pada nakirah maka mudhaf nakirah. Idhofah pada ma'rifah maka mudhaf menjadi ma'rifah. Ini. Seperti di sini pada penggunaan zu sebagai mudhaf juga demikian. Jadi perhatikan zu diidhofahkan pada nakirah maka zu nakirah sehingga dia menjadi sifat dari isim yang nakirah dalam contoh ini. Kemudian contoh yang berikutnya nanti akan ditunjukkan ketika dhu diidhofahkan pada ma'rifah, mudhof ilaih dari dhu itu bentuknya ma'rifah, maka dhu menjadi ma'rifah dan dia menjadi sifat dari isim ma'rifah yang sebelumnya. Oke. Tadi contoh yang pertama, indi kitabun dhu ghilafin ahmara, kitabun nasirah, dhu juga nasirah. Kenapa dhu nasirah? Karena mudhaf ilaih dari dhu, yakni ghilafin, ini nasirah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, yang ba, aina kitabu dhu ghilafil ahmari, di mana kitab yang bersambul merah itu? Yes. Isim yang disifati di sini al-kitabu dengan alif lam, berarti dia ma'rifah. Kemudian sifatnya pada lafaz du sebagai sifat, sebagai na'ab dari al-kitabu ini, maka dia harus ikut ma'rifah sesuai dengan yang disifati al-kitabu ma'rifah, maka du juga harus ma'rifah. Lalu bagaimana ma'rifahnya du? Yakni du itu menjadi ma'rifah dengan diidhofahkan pada yang ma'rifah. Al-ghilafi, al-ghilafi ada alif lam, berarti al-ghilafi ini ma'rifah. Mudhaf ilaih dari du, yakni al-ghilafi, ini ma'rifah. Sehingga menjadikan du ikut menjadi ma'rifah. Dan kemudian kalau du sudah menjadi ma'rifah, maka dia menjadi na'at, menjadi sifat dari al-kitabu yang juga ma'rifah. Ini ya, jadi alurnya seperti itu, penjelasannya seperti itu. Nah, dari contoh ini, dari dua contoh ini, maka terapkan pada contoh-contoh yang berikutnya, pada kalimat-kalimat yang berikutnya. Kemudian perhatikan ya, dalam hal ini ya, pada lafaz itu yang menjadi sifat, yang menjadi na'at dari isim-isim sebelumnya, perhatikan. Dan kemudian tadi sesuaikan, indal luzumi, lazimnya bagaimana, sesuaikan menurut kelazimannya. Kalau memang itu nasirah, dia menjadi sifat dari nasirah, maka tentunya dhu juga nasirah. Adapun kalau dhu menjadi sifat dari ma'rifah, maka tentunya dhu juga harus menjadi ma'rifah. Ya, baik, seperti ini. Oke. Dan juga satu hal lagi yang penting, perhatikan makna dari kalimat tersebut. Ya, perhatikan supaya jelas maknanya ya, tentang nakirah ma'rifah ataupun tentang sifat mensifati tadi dan tentang mudhaf ilaih. Ya, perhatikan masing-masingnya. Ya, mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih itu bagaimana? Kemudian kalau sifat atau na'am man'ud itu bagaimana? Ya, cara makna juga perhatikan. Ya. Jadi ini tamrin di sini apa kumpulan atau apa kombinasi ya semacam itu dari beberapa faedah tentang idhofah ya, tentang na'at man'ud, tentang nakirah dan ma'rifah, ini di antaranya. Jadi perhatikan dengan cermat, dengan teliti. Kita lihat, kita baca masing-masingnya. Contoh yang pertama, liman zakal baitu yuba bin akhwara, milik siapa? Ya, jadi secara makna yang dimaksud, milik siapa rumah yang berpintu hijau itu? Rumah yang mempunyai sifat apa? Mempunyai pintu yang berwarna hijau. Rumah yang berpintu hijau itu al-baitu ya ma'rifah ya, karena al-baitu ma'rifah maka sifatnya juga harus ma'rifah, yakni itu ini harus ma'rifah. Bagaimana dengan menyertakan mudhaf ilaih yang ma'rifah pula, menjadikan mudhaf ilaih itu ma'rifah dalam kalimat ini? Itu babin nakirah, ini masih nakirah, maka dia harus dibuat menjadi ma'rifah dengan tadi perintahnya apa? Adasil alif lam at-ta'rif, masukkan alif lam ta'rif. Jadi masukkan alif lam yang menjadikan ma'rifah pada mudhaf ilaih dari du ini ya, sehingga menjadi du al-babi, du babi ya. Kemudian sifat dari al-bab mengikuti menjadi ikut menjadi ma'rifah. Zu al-babi al-akhbari. Ini juga sifat sifat ya, akhbar atau ahmar pada contoh yang tadi. Ini sebagai sifat dari kata sebelumnya, dia mengikuti. Mengikuti isim sebelumnya. Kalau sebelumnya nakirah, maka ahmara nakirah. Kalau sebelumnya ma'rifah, al-hilafi, maka al-ahmari ma'rifah. Akhbar juga demikian. Ya. Zu babin akhbara, babin nakirah, maka akhbara nakirah. Kalau kemudian dia dijadikan ma'rifah, al-babi, zul-babi, maka akhbar itu menjadi ma'rifah dengan alif lam. Al-akhbari. Ya. Jadi, menyesuaikan satu sisi, satu kata, maka yang lain kalau memang harus sesuai juga harus disesuaikan. Yang lain kalau memang itu terpengaruh, terkait, maka juga harus disesuaikan sepenuhnya. Ya, ini. Sehingga kalimatnya, saya ulangi, liman dakal baitu zulba bil akhbari. Ya. Liman dakal baitu zulba bil akhbari. Du al-babi al-akhbari. Milik siapa rumah yang berpintu hijau itu? Ini. Ya. Ini memberikan makna sifat, faedahnya sifat dan sifat dari isim yang sebelumnya, sebelum du tersebut. Ya. Contoh yang kedua. Man zalikal fata yang disebutkan di sini zu nazaratin saghiratin yang berkacamata kecil, nazarah kacamata, zu nazaratin saghiratin yang berkacamata kecil. Di sini zu menjadi sifat dari al-fata. Al-fata ma'rifah. Maka mengharuskan itu juga menjadi ma'rifah. Yaitu dengan cara apa? Menjadikan mudhaf ilaih dari du menjadi ma'rifah dengan alif lam. Sehingga menjadi an-nazarati. An-nazarati. Kemudian saghiratin ikut menjadi ma'rifah as-saghirati. Sehingga kalimatnya man dzalikal fata dzunnadzarati shaghirati. Man dzalikal fata dzunnadzarati shaghirati du annadzarati ash-shaghirati. Siapa pemuda yang berkacamata kecil itu? Jadi ketika disesuaikan demikian, du menjadi sifat dari isim sebelumnya, maka makna yang bisa diambil, makna yang bisa difahami seperti itu menjadi jelas, menjadi apa, terang, tidak rancu, tidak membingungkan. Ini, karena ini sifat. Du menjadi sifat pada kata sebelumnya. Kalau seandainya keadaannya tetap demikian, zakal baitu zubabin abdul akhbaro, ya, mungkin ini bisa dianggap benar, tetapi berbeda keadaannya. Ya, zalikal fata zunadbaratin saghiratin. Ya, kalau tetap demikian, maka yang demikian ini bukan lagi sifat, bukan na'at man'ud, bukan sifat mensifati. Itu bukan sebagai sifat dari isim sebelumnya, ya, tapi apa? Sebagai khobar, ya, sebagai khobar dari mubtada yang sebelumnya, ya, isim yang sebelumnya ke mubtada, kemudian itu ini sebagai khobar. Kalau keadaannya tetap demikian, kalau itu menjadi khobar, nanti secara makna akan sulit difahami atau akan membingungkan. Liman dzakal baitu zubabin akhbara, milik siapakah rumah itu? berpintu hijau, rumah itu berpintu hijau, artinya di situ tidak memberikan makna sifat, ya, tapi membentuk kalimat sempurna. Padahal ini kalimat istifhami ya, ya, yang tentunya apa harus sesuai, harus apa makna ataupun faedah yang hendak diambil itu harus bisa benar, harus sesuai secara makna dan juga secara lafaz. Ya, jadi kalau yang dikehendaki di sini pensifatan, mensifati, maka harus menyesuaikan dengan sistem sebelumnya. Ya, jadi mungkin nanti bisa dipelajari lagi tentang mubtada khabar dengan sifat atau na'at dan aut. Ini berbeda. Ya, dan secara makna berbeda dan juga secara lafaz juga berbeda. Jadi perhatikan. Contoh yang berikutnya, tafadhal dicoba. Dan tanro dulu du akibatin jamilatin tabiin mashhur. Oke, langsung dimasukkan alif lam pada akibatin, pada mudhaf ilaih dari du. Dan tanro dulu du akibatin jamilatin. Kalau sudah masuk alif lam tidak tanwin ya. Jamilatin. Tobibun tidak. Tobibun masbur. Ya, ini perhatikan contoh nomor 3 ini ya. Zalikar rajulu zu al haqibati al jamilati. Menjadi demikian. Zu kemudian mudhaf ilaihnya haqibatin ditambahkan alif lam supaya menjadi ma'rifah. Al-haqibati zul-haqibati. Kenapa? Supaya zu ikut menjadi ma'rifah, karena zu ini menjadi sifat dari ar-rajulu yang ma'rifah. Jadi ar-rajulu ma'rifah disifati oleh zu yang kemudian menjadi ma'rifah dengan al-haqibati, dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. Ar-rajulu zu al-haqibati al-jamilati. Ya, zalika rajulu zul haqibatil jamilati. Lelaki yang mempunyai tas yang bagus itu. Lelaki yang mempunyai tas yang bagus itu. Ya, makna pensifatan, mensifati, memberikan sifat, zu mensifati, memberikan sifat pada ar-rajul, lelaki yang mempunyai tas yang bagus itu. Ini. Kemudian tabibun masyhurun. Nah, di sini tetap tabibun. Ya, masyhurun. Kenapa? Ya, ini terkait susunan dalam kalimat tadi ya. Zalika sebagai mubtada, ya, ar-rajul ini batalnya. Kemudian tentunya untuk melengkapi kalimat ini menjadi jumlah mufidah, kalimat yang sempurna, mubtada harus disertai dengan khobar. Dan mana yang menjadi khobar? Tabibun. Ya, tabibun ini khobarnya. Artinya fungsi khobar itu menyempurnakan mubtada menjadi kalimat yang sempurna, membentuk kalimat yang sempurna yang bisa dipahami dengan benar, dengan lengkap. Berbeda dengan na'at. Kalau na'at itu mensifati lelaki yang berkacamata bagus itu, atau lelaki yang mempunyai tas bagus itu. Ini pensifatan, itu sebagai sifat. Dan kalau pensifatan atau sifat na'at man'ut, ini sebatas bagian dari kalimat, belum membentuk jumlah mufidah, belum membentuk kalimat yang sempurna. Masih ada sesuatu yang harus ditunggu, masih ada sesuatu yang kurang untuk membentuk sebagai kalimat yang sempurna. Kalau sekedar sifat atau na'at man'ut, ya tadi ya, zalika rajulu zul haqibatil jamilati sebagai sifat, lu sebagai sifat na'at. Kalau sebatas ini artinya maknanya apa? lelaki yang mempunyai tas bagus itu masih belum sempurna, masih ada sesuatu yang ditunggu, masih ngambang kalau hanya sebatas ini. Kenapa? Karena hanya satu bagian kalimat, hanya mubtada'nya saja. Lelaki yang mempunyai tas bagus itu, kenapa? Ada apa? Kemudian dilengkapi dengan khobarnya untuk membentuk kalimat yang sempurna, yakni khobar pada kata tabibun. Kemudian diikuti sifatnya masyhurun. Ya, tabib ini khobarnya. Sehingga ketika ditambahkan khobar, maka menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Lelaki yang memiliki tas yang bagus itu adalah seorang dokter yang terkenal. Seorang dokter yang terkenal. Dengan demikian, dengan adanya khobar, maka ini menjadi kalimat yang sempurna. Jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna, memberikan faedah, memberikan makna yang sempurna, yang utuh. Tidak lagi ngambang, tidak lagi rancu, tidak lagi ada sesuatu yang ditunggu-tunggu. Orang yang mendengar, faham, tidak apa terputus pemahamannya atau terputus tadi. Ada sesuatu yang ditunggu tidak, tapi sudah sempurna, sudah lengkap. Ini khobar, tabibun dalam contoh ini. Jadi bedakan mana na'at atau sifat, fungsinya sifat mensifati, dan mana khobar dari mubtada. Khobar ini menyempurnakan mubtada menjadi kalimat yang sempurna. Ya, bedakan ya, ungkapan atau frase atau sifat mensifati itu berbeda dengan tadi kalimat sempurna, jumlah mufidah. Ya, dalam bahasa Indonesia pun demikian sebenarnya. Ya, dalam bahasa Arab apalagi. Ya, ini ya. Sehingga dari situ, dari kita mengambil makna, mengambil pemahaman, tentunya tadi secara lafaz, secara apa tata bahasanya, kedudukannya sebagai apa, ini juga harus bisa ditentukan. Ini sebagai sifatnya, ataukah ini sebagai khobarnya, atau mungkin yang lainnya. Sehingga dengan begitu, insya Allah bisa disesuaikan secara lafaz benar, sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan secara makna juga benar. Pemahaman yang bisa diambil dari kalimat tersebut benar, utuh, lengkap, ya, seperti itu. Ya. Ini. Zalika ar-rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Lelaki yang bertas bagus itu, lelaki yang mempunyai tas bagus itu adalah seorang dokter yang terkenal. Ini. Berikutnya. Man zalikal walatu dzul haqibati Al-Ahmari. Al-Ahmari. Al-Ahmari. Iya. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Dzul sebagai sifat, sebagai na'at dari al-waladu, maka menyesuaikan menjadi ma'rifah dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. Al-qamisi. Iya. Man dzalikal waladu dzul qamisi Al-Ahmari. Al-Ahmar sebagai sifat dari Al-Qamis mengikuti Al-Qamis. Al-Qamis ma'rifah, maka sifatnya Al-Ahmar juga ikut ma'rifah. Ini. Siapa anak kecil yang berbaju merah itu? Ini sifat. Na'ud. Man zalikal waladu dzul qamisil ahmari. Siapa anak kecil yang berbaju merah itu? Berikutnya. Dalikan kata du al-sya'ri ad-tawiri talibun jadidu. Ya. Du al-sya'ri ad-tawiri. Du al-sya'ri ad-tawiri. Ya. Dalikal kata du al-sya'ri ad-tawiri talibun jadidu. Pemuda yang berambut panjang itu adalah pelajar yang baru. Pemuda yang berambut panjang itu adalah pelajar yang baru, pelajar baru. Li syahrit tawili. Berikutnya. Lima menit kafaru Dhul ghilafil jamili. Lima menit daftaru Dhul ghilafil jamili. Milik siapa? Buku tulis yang bersampul bagus itu. Ya, Dhul ghilafil jamili. Dan berikutnya. Dhalikar rajulu Dhu Ammadarat Muduruna. Zu an-nazarati. Zul nazarati. Zalika ar-rajulu zul nazarati muduruna. Lelaki yang memakai kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Ya, muduruna. Berikutnya. Muadzin masjid kami. Zalika ar-rajulu dzul qamati tawilati. Dzu al-qamati at-tawilati. Zalika ar-rajulu dzul qamati tawilati huwa mu'adzzinu masjidina. Lelaki yang berpostur tinggi, qamah itu postur atau perawakan nih. Lelaki yang berpostur tinggi itu, dia adalah muadzin masjid kami. Berikutnya. Masalah min minas sayarati syabun du dun siyabin nazifatin. Iya, tetap du siyabin nazifatin. Kenapa? Karena dia mensifati isim yang nasirah. Syabun ini nasirah. Maka sifatnya di dalam hal ini pada kata du, dia juga nasirah. Sehingga mudhaf ilaihnya ya nasirah. Ya. Syabun du siyabin nazifatin. Nazala minas sayyarati syabun du siyabin nazifatin. Turun dari mobil itu seorang pemuda yang berpakaian bersih. Turun dari mobil itu seorang pemuda yang berpakaian bersih. Syabun Zutia bin Nabi Fadil, seorang pemuda yang berpakaian bersih. Nakirah, maka tetap nakirah. Berikutnya. Al-Majalatul Mu'annath. Maka du diubah lafadnya menjadi mu'annath dengan lafad zatu. Kemudian Al-Majalatul Ma'rifah, maka zatu juga harus ma'rifah dengan mudhaf ilaih yang ma'rifah. As-Suwari yang menjadi ma'rifah dengan alif lam. As-Suwari zatu as-Suwari zatus suwari. Sehingga kalimatnya Al-Majallatu zatus suwari mulawanatun sebagai khobar dari Al-Majallatu. Sehingga maknanya apa? Majalah yang bergambar itu yang mempunyai gambar itu mulawanatun berwarna. Jadi mulawanatun khobar ini, kemudian zatu suar, zatu na'ab dari al-majallah itu. majalah yang bergambar itu berwarna. Bedakan ya. Jadi artinya seperti itu, majalah yang bergambar itu berwarna. Beda, nanti misalkan majalah itu mempunyai gambar yang berwarna, nanti beda lagi. Lafadznya beda lagi, ada perbedaan. Jadi perhatikan perbedaan lafadz, nanti juga perbedaan makna. Ya, di sini al-majallatu dzatus suwari mulawwanatun, majalah yang bergambar itu berwarna. Nanti beda ketika kalimatnya misalnya majalah itu gambarnya berwarna atau mempunyai gambar yang berwarna. Ya, nanti akan berbeda kalimatnya. Jadi perhatikan yang semacam ini ya. Berikutnya. Hadhihi darajatu dzatul al-ajali salati at-talib ya. At-talati ibni as-sahir. Iya. Dzatul ajali at-talati. Al-ajali ma'rifah dengan alif lam, as-talati ikut ma'rifah dengan alif lam ya. Dzatul ajali at-talati. Hadhihi darajatu dzatul ajali at-talati. Libanis Fahiri, sepeda yang beroda tiga ini, sepeda yang mempunyai roda tiga ini, Libanis Fahiri, milik anak saya yang kecil, milik anak saya yang kecil, yang masih kecil. Ini. Berikutnya, Kulkal Masjidu, Masjidu, Kulkal Masjidu, dan Zatul Mana'iri Al-Yati Jamilatul Fisal. Ya. Zatul Al-Mana'iri Al-Aliyati. Karena mensifati Al-Masajidu yang ma'rifah ya. Kalimatnya Tilkal Masajidu Zatul Mana'iril Aliyati Jamilatun Jiddan. Masjid-masjid yang mempunyai menara-menara yang tinggi itu, masjid-masjid yang bermenara atau yang mempunyai menara-menara yang tinggi itu, jamilatun jiddan, sangat bagus, bagus sekali. Jamilatun sebagai khobar. Adapun dzatul manairil aliyati, dzatul min sifat dari al-masajid. Ya, ini, jadi perhatikan ya. Mana sifat atau na'at, ya, mana khabar, kemudian lafadznya sesuaikan, ya, sifat dengan yang disifati, na'at dengan man'ut, khabar juga sesuaikan lafadznya, kemudian mudhaf ilaih juga sesuaikan masing-masing. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, ya, jadi penerapan dari beberapa faedah dijadikan dalam satu kalimat semacam ini. Jadi perhatikan. Ya. Selanjutnya, tamrin asyiran yang ke-10. Iqra'il amsilata, bacalah contoh-contoh ini, tsumma kawun jumlatan mitslaha. Kemudian buatlah kalimat-kalimat yang semisalnya, semisal contoh-contoh ini tadi. Musta'milanil kalimatil lati bainal qausaini, dengan menggunakan kata-kata yang ada dalam kurung. Kata-kata yang berada di antara dua kurung. Baik. Perhatikan contohnya ada tiga contoh. Yang pertama, kuratal qadami la'ibatum am kuratal sallati, apakah sepak bola kalian bermain, apakah sepak bola yang kalian mainkan, am kuratal sallati, apakah bola basket, apakah kalian bermain sepak bola ataukah bola basket. Ya, ini penggunaan hamzah istifham yang disertai dengan am ya, untuk menunjukkan takhyir, untuk memilih jawabannya, memilih yang disebutkan sebelum am atau memilih jawaban yang disebutkan sesudah am ya, kurota qadami ataukah kurota salati. Sekarang contoh yang kedua, am muhammadan ra'aita am hamidan, apakah Muhammad engkau lihat, apakah Muhammad yang engkau lihat am hamidan ataukah hamid, apakah engkau melihat Muhammad ataukah hamid. Ya, ini memilih mana yang dilihat, Muhammad ataukah hamid, yang diawali dengan hamzah istifham tadi, maka dengan am. Contoh berikutnya, salisan yang ketiga, kitab al-fiqhi akhati am kitab al-sirati, apakah kitab fiqh yang kamu ambil, akhati yang kamu ambil, am kitab al-sirati, ataukah kitab sirah, sejarah. Ini ya, penggunaan hamzah istifham yang disertai, yang diikuti oleh am, ya, untuk meminta jawaban dengan memilih, dengan takhir memilih yang disebutkan sebelum am apakah yang disebutkan sesudahnya. Dan pola kalimatnya secara umum seperti ini, ya. Jadi yang kalau dilihat pada kalimat yang awal dari Quratal Qodami La'ibatun Muhammadan Ru'aita Kitab Al-Fiqhi Aqatti, di situ Qurata atau Muhammadan atau Kitabah pada masing-masing contoh ini sebagai maf'ul bih dari masing-masing fi'ilnya, La'ibatun Ru'aita ataukah Aqatti itu fi'ilnya. Nah, maf'ul bih ini didahulukan daripada fi'ilnya. Ini boleh atau bahkan ini yang lebih sering digunakan ketika didahului hamzah istifham. Ya, sehingga susunannya seperti ini. Jadi hamzah istifham, kemudian diikuti maf'ul bih yang pertama, kemudian baru fi'ilnya, kemudian am, kemudian maf'ul bih yang kedua. Ini. Contoh yang pertama disebutkan kata-kata yang disediakan, Dorobta Abbasun Mahmudun. Dibuat kalimat seperti contoh, Abbasan Dorobta am Mahmudan. Jadi Abbas didahulukan sebagai maf'ul yang pertama, ya, didahulukan dari fi'ilnya. Abbasan Dorobta am Mahmudan, apakah Abbas yang engkau pukul ataukah Mahmud. Ini. Berikutnya, Asiran Furtuqalu Li Furtuqali Fa'idda Am Asiran Inadi. Ya, Asiral Burtuqali Syaribta Am Asiral Inabi, apakah jeruk yang kau minum ataukah anggur. Al-Inab anggur, ya. Baik. Berikutnya, Sayaratul Sayaratul Mudiri Mudiri Ra'ai Tum Ra'ai Tum Am Sayaratul Mudiri. Ya, Sayaratul Mudiri Ra'ai Tum Am Sayaratul Mudarisi, apakah mobil kepala sekolah yang kau lihat, yang kalian lihat, yang kalian lihat, atau mobil guru, ya, ataukah mobilnya Pak Guru. Berikutnya, hadhil majallata qara'tunna am tilka, ya, hadhil majallata qara'tunna am tilka, ahadihil majallata qara'tunna am tilka, apakah majalah ini yang kalian baca atau yang itu. Iya, berikutnya, Miftahal Baiti Baiti Miftahal Baiti Akhati Akhati Akhati Akhati boleh, Akhata juga boleh, Akhata am kita kal kusan kal saya Robi. Iya. Miftahal Baiti Akhata am Miftahat Sayyarati Miftahal Baiti Akhata am Miftahat Sayyarati, apakah kunci rumah yang kamu ambil ataukah kunci mobil. Ini ya penggunaan hamzah istifham yang disertai dengan am litakhyir untuk memilih. Berikutnya hari asyara tamrin yang ke-11. Ta'allamil kalimatil atiyata, pelajarilah. Ta'allam, pelajarilah al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut ini. Ya, secara makna artinya nisfun, setengah, separuh, satu per dua. Ya, ini nisfun, nisf. Kemudian ke samping sulutun. Ya. Ini nanti ada dua lafaz ya. Ada yang mengatakan pada huruf tengah itu nanti dengan dhammah, dengan harakat dhammah. Ada juga yang mengatakan dengan sukun. Jadi ada yang mengatakan sulutun dengan dhammah, ada yang mengatakan sulutun. Ya. Allahu a'lam ya. Hanya saja mungkin lebih cenderung yang banyak digunakan atau yang sering digunakan ataupun yang ini digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran ini yang dengan dhammah ya tulusun ya tulusun huruf tengah itu dengan dhammah tulusun tulus ya di surah An-Nisa ya ayat yang ke-11-12 ya yang membahas tentang ilmu waris ilmu faraid ya di sana disebutkan bilangan-bilangan bagian seperti ini tulus atau rubuk atau yang semisalnya ini bisa dimurajaah. Ya, jadi di sini dibaca dengan dhammah pada huruf tengahnya. Tulusun. Sepertiga, satu per tiga. Dari kata salah satun, dari bilangan angka salah satun, salah sah tiga. Kemudian dibentuk menjadi bentuk seperti ini, mengikuti wazan, mengikuti bentuk fu'ulun menjadi tulusun. Ya, menunjukkan makna sepertiga. Satu per tiga. Bilangan yang berikutnya rubu'on atau rubu'on seperempat. Satu per empat. Dari bilangan arba'atun arba'ah empat. Sudah dibentuk menjadi seperti ini rubu'on atau rubu'on bermakna seperempat. Kemudian khumsun seperlima. Khumsun atau khumusun ya dengan bomah khumusun seperlima. Dari khamsatun lima. Kemudian sudusun ya seper enam. Satu per enam ya. Kemudian yang berikutnya subu'an seper tujuh ya. Subu'an atau subu'an seper tujuh. Dari sab'atun. Kemudian sumunun atau sumun seper delapan. Dari bilangan samaniyatun delapan. Tumunun seperdelapan. Kemudian tusu'an atau tus'an sepersembilan. Dari bilangan tis'atun sembilan. Kemudian usyurun atau usyurun sepersepuluh. Satu persepuluh. Dari bilangan asyaratun sepuluh menjadi usyurun atau usyurun sepersepuluh. Ini bilangan-bilangan yang menunjukkan bagian diambil dari lafaz bilangan asalnya kemudian dibentuk mengikuti wazan fu'ulun atau fu'lun ya sulutun, rubu'un khumusun, sudusun subu'un, sumunun tusu'un, usyurun atau dengan sukun tengahnya, sulutun, rubu'un khumusun, sudusun subu'un, sumunun, tusu'un usyurun ya. Dan ini dimulai dari tiga ya, sulusun. Ya, kalau yang satu, satu tiga ya, satu dia ada bagian. Kemudian yang satu per dua atau setengah, lafaznya nisfun. Ya, untuk dihafalkan dan diperhatikan, tadi diambil dari asal bilangannya. Berikutnya, tania asyara yang ke-12, tamrin ke-12. Kawin juman musta'milan al-kalimatil asiyata. Buatlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Dakhala maknanya apa? Dakhala masuk. Bahasa an bahasa kemudian diikuti an huruf ya an ya bahasa an itu mencari. Ya, bahasa yang diikuti dengan an. Ini satu rangkaian ya, bahasa an. Maknanya mencari. Al-usbu' al-madhi. Pekan lalu. Ya, al-usbu' al-madhi pekan lalu. Al-barihata. Kemarin malam ya, tadi malam atau kemarin malam. Jadi malam yang sebelumnya, kemarin malam atau tadi malam. Ya. Kemudian ziaratun berkunjung, mengunjungi, ziarah. Dan ini umum ya, ziarah atau lafaz ziarah, berkunjung atau mengunjungi ini umum. Artinya tidak terkait dengan yang sudah meninggal, tidak. Tapi secara apa ini untuk umum. Ya, artinya mengunjungi teman, mengunjungi sahabat ya, ini ziarah. Ini dalam bahasa ini lafaz ziarah, ziarah sadiq, ya, mengunjungi sahabat, ziarah zamil, ya, mengunjungi teman dan misalnya ini berkunjung, mengunjungi, ini ziarah. Kemudian itu bermakna sahib ya, yang memiliki, yang mempunyai. Kemudian nisfun setengah, separuh. Bisa ya nanti dibuat dalam kalimat-kalimat bagaimana yang sudah digunakan dalam contoh-contoh yang sebelumnya. Berikutnya al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Miknasatun jamaknya makanisu, sapu, sapu alat untuk menyapu ya. Kemudian sulamun jamaknya salalimu, apa? Tangga ya, untuk naik itu ya, dari tingkat lantai 1 ke lantai 2 dengan tangga. Manaratun jamaknya manairu, menara. Kemudian nadzaratun jamaknya nadzaratun, apa? Kacamata. Ajalatun jamaknya ajalun, roda, roda ya. Kemudian lihyatun jamaknya lihan atau luhan, jenggot. Kemudian suratun gambar jamaknya suarun, iza'atun siaran radio jamaknya iza'atun. Kemudian alun tinggi, yang tinggi ya, asalnya aliyun ada ya'nya ya, aliyun, kemudian ya'nya dihilangkan kemudian ditanwin kasrah sebelumnya menjadi alin ya. Nah pada bentuk mu'anas ya'nya muncul kembali, tidak hilang. Mu'anasnya apa? Aliyatun, aliyah, ada ya', ya. Karena dia bersama dengan tak ta'nyif, tak marbubah, maka ya' itu muncul, tidak hilang. Tetapi pada mudzakkar ya'nya dihilangkan dan menjadi kasrah tanwin alin ya, yang tinggi ya. Berikutnya sabunun, sabun. Albarihata tadi malam atau kemarin malam. Mulawwanun berwarna ya, mulawwan itu berwarna-warni. Asirun perasan atau sari atau jus ya. Kemudian burtukalun jeruk. Sobahun pagi. Kuratul qadami sepak bola. Kuratul salati bola basket. Nisfun separo ya. Ini termasuk isim-isim ya, kata-kata yang disebutkan mulai dari miknasatun tadi sampai ini, sampai nisfun adalah termasuk jenis isim, kata-kata yang termasuk jenis isim ya. Kemudian kata-kata berikutnya ini termasuk jenis fi'al, yakni masya berjalan, akhoda mengambil, wadoa meletakkan atau menjatuhkan, kemudian wajada mendapatkan, menemukan, bahasaan mencari. Ada pertanyaan dari ini? Jadi semakin menambah ya dalam hal ini ilmu ya, semakin mempelajari bahasa Arab tentunya apa yang sudah dipelajari sebelumnya juga apa selalu diperhatikan, selalu diulang kembali, tidak kemudian dihilangkan, kemudian tidak kemudian diabaikan, justru akan semakin apa sering digunakan atau akan semakin butuh ya, artinya penggunaan-penggunaan tersebut ataupun apa yang sudah pernah dipelajari. Jadi jangan diabaikan, jangan kemudian ditinggalkan. Jadi semakin harus banyak diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi, dibaca lagi, dicoba untuk dipahami, dimengerti. Ini perhiasan. Wallahu a'lam, untuk malam ini sampai ini dulu selesai darah sabi yang ke-7. Insyaallah yang berikutnya nanti melanjutkan pada darah ke-8 pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam, al'afu minkum untuk kekurangannya dan terlebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.